suka marah-marah. Dicuekin gak apa, ditinggalin oke lah. Gue mah gitu orangnya, gak suka marah-marah. Diduakin gak apa, diputusin oke lah. Remix.